Ahibati fillah, rahimakumullah. Kita melanjutkan kembali membaca Bahjatu Qulubil Abrar wa Qurratu Uyunil Akhyar fi Syarhi Jawami'il. Hadis yang ketiga, kita masuk kepada hadis yang ketiga, yaitu Ad-Dinun Nasihah. Agama adalah nasihat. An Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu, dari sahabat Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu, qala, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ad-Dinun Nasihah, Ad-Dinun Nasihah, Ad-Dinun Nasihah. Agama itu nasihat, agama itu nasihat, dan agama itu adalah nasihat. Qalu, para sahabat bertanya, liman ya Rasulullah, untuk siapa ya Rasulullah? Qala, Rasulullah menjawab, lillahi wali kitabihi wali rasulihi wali a'immatil muslimin wa ammatihim. Nasihat untuk Allah, untuk kitabnya, dan untuk rasulnya, dan para pemimpin kaum muslimin, dan kaum muslimin secara umum, wa ammatihim. Hadis riwayat Muslim. Karara an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam hadhil kalimata. An-nabi sallallahu alaihi wasallam mengulang-ulang kata ini, ad-dinu nasihah, ad-dinu nasihah, ad-dinu nasihah. Ini merupakan ihtimaman lil maqam, merupakan mendudukkan perkara yang penting. Betapa pentingnya kedudukan agama ini, yaitu sebagai nasihat. Wa irsyadan lil ummah, dan bimbingan bagi umat, ayya'lamu haqqal ilmi anna dina kullahu zahirahu wa batinahu munhasirun fin nasihah. Bimbingan kepada umat bahwasanya umat harus mengetahui haqqal ilmi, dengan sebenar-benar pengetahuan. Umat harus mengetahui dengan sebenar-benar mengetahui bahwasanya ad-din kullahu, agama ini semuanya, zahirahu wa batinahu, baik yang zahir maupun yang batin, itu semuanya munhasirun fin nasihah, itu berkait dengan nasihat. Agama ini semuanya, baik zahir maupun batin, terkait dengan nasihat. Wahiyal qiyamut tamu, yaitu melaksanakan, menunaikan secara sempurna bihadil hukukil khamsah, dengan hak-hak yang lima ini. Jadi melaksanakan atau menunaikan secara sempurna hak-hak yang lima ini yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Lillahi wali kitabihi wali rasulihi wali a'immatil muslimin wa ammatihim. Lima hak-hak ini ditunaikan semuanya. Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala dalam kitabnya Syarah Al-Arba'in An-Nawawi, An-Nawawiyah, disebutkan, beliau menyebutkan, ad-dinu nasihah ini mubtada dan khabar. Mubtada ad-din, dan khabarnya an-nasihah. Apabila mubtada dan khabarnya ini adalah ma'rifat, menggunakan al semuanya, ad-din an-nasihah, ad-dinun nasihah, dua-duanya ma'rifat, ada alnya semuanya. Ini menunjukkan bahwa (tuh) apabila kedua-duanya mubtada dan khabarnya adalah ma'rifat, kana dalika min turuqil hasr. Ini adalah cara pembatasan. Jadi boleh juga dikatakan dengan maddinu illa nasihah. Tidak ada dalam agama ini melainkan nasihat. Seperti itu. Jadi pembatasan seperti itu. Al-hasr. Apabila kedua-duanya sama-sama ma'rifat, maka ini merupakan min babil hasr, termasuk pembatasan. Tidak ada dalam agama ini melainkan nasihat, semuanya nasihat. Kemudian ad-din di sini, ad-dinun nasihah, maksudnya adalah yakni bidzalika dinul amal. Maksudnya adalah dinul amal, dinul amal, din untuk beramal. Ketika kita hidup di dunia ini, mengamalkan amalan yang saleh, ini adalah ad-din, agama. Karena ad-din terbagi menjadi dua, ada dinul amal dan ada dinul jaza. Dinul amal dan dinul jaza. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Fatihah, Maliki yaumiddin, yang menjadi raja pada hari ad-din, hari kiamat, hari pembalasan. Ini ad-din di sini adalah al-jaza. Maliki yaumiddin, yang menjadi raja pada hari pembalasan. Sedangkan yang di sini ad-dinun nasihah, agama ini adalah nasihat. Ini maksudnya adalah dinul amal. Sebagaimana firman-Nya dalam surat Al-Maidah ayat 3, raditu lakumul Islam dina. Raditu lakumul Islam dina. Aku ridai bagi kalian Islam sebagai agama. Islam sebagai agama untuk diamalkan. Nah, ini bukan jaza, bukan pembalasan, bukan hari pembalasan, tapi raditu lakumul Islam dina. Aku ridai bagi kalian Islam sebagai agama, sebagai agama yang diamalkan. Nah, ad-dinun nasihah di sini adalah dinul amal. Bimakna dinul amal. Sedangkan an-nasihah bimakna ikhlasus syai. Mengikhlaskan sesuatu. Jadi beramal dengan mengikhlaskan sesuatu, dinul amal dengan mengikhlaskan sesuatu. Nabi SAW menyebutkan 3 kali ad-dinu nasihah, ad-dinu nasihah, ad-dinu nasihah. Ini masih mujmal, masih global. Apa itu ad-dinu nasihah? Rinciannya bagaimana? Sehingga para sahabat menanyakan. Qalu liman ya Rasulullah? Untuk siapa ya Rasulullah? Ketika disebutkan masih mujmal, maka hati setiap orang yang mendengarnya ingin mengetahui rinciannya. Maka ini akan lebih menguatkan hafalan, akan lebih menguatkan pikiran kita untuk memahami. Kemudian Rasulullah menyebutkan lillahi wali kitabihi wali rasulihi wali a'immatil muslimin wa ammatihim. Lillahi, yang pertama, fan nasihatu lillah, Nasihat itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Yaitu al-i'tirafu bi wahdaniyatillah. Mengaku, pengakuan terhadap keesaan Allah Subhanahu wa taala. An-nasihah lillah yaitu al-i'tirafu bi wahdaniyatillah. Mengakui keesaan Allah Subhanahu wa taala. Wa tafarrudihi bi sifatihil kamal ala wajhin la yushariku fiha musyarikun bi wajhin minal wujuh. Dan mengakui keesaan, kesendirian Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifatnya yang sempurna yang tidak ada tandingannya. Tidak ada siapapun yang bisa menandinginya. Biwajhin minal wujuh, dalam segala hal. Ini sifat-sifatnya sempurna. Keesaan Allah Subhanahu wa taala dalam sifat-sifatnya yang sempurna. Ala wajhin la yusyarikuhu fiha musyarikun. Yang mana tidak ada yang bisa mendandingi siapapun. Biwajhin minal wujuh, dari dalam segala hal. Kita mengakui seperti itu, pengakuan keesaan Allah Subhanahu wa taala, pengakuan sifat Allah Subhanahu wa taala yang sempurna. Tidak ada sesuatu pun yang menandinginya dalam segala hal. Kemudian wal qiyamu bi ubudiyatihi. Bukan hanya sekedar pengakuan, juga melaksanakan. Al qiyamu bi ubudiyatihi. Melaksanakan peribadatan kepadanya sendirian, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Zahiran wa batinan, baik zahir dengan anggota badan yang nampak ataupun dengan batin, dengan hati. Wal inabatu ilaihi, dan kembali kepadanya. Kulla waqtin bil ubudiyah, semua waktu dengan ubudiyah, dengan pengabdian, penghambaan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala waktunya, dengan penghambaan kepadanya. Jadi amalan-amalan ibadah yang kita lakukan ini adalah kembali kepadanya. Al-inabah ilaihi. Wattalabu rahbatan wa rahbatan, meminta dengan penuh harap dan takut, berharap agar diterima, agar dikabulkan, agar diampuni, dan takut akan siksanya. Ma'at taubati, disertai dengan taubat. Wal istighfar da'imi, dan istighfar yang terus menerus. Li'annal abda la budda lahu min at-taqsir fi syai'in min wajibatillah. Karena seorang hamba itu mesti ada berbagai kekurangan dalam sedikit ataupun banyak, dalam masalah, dalam kewajiban, dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala. Mesti ada kekurangan, mesti ada kelalaian. Jadi meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh harap dan takut, disertai dengan taubat dan istighfar yang terus menerus. Aw tajarrui ala ba'dil muharramat. Atau manusia itu terkadang terlanjur untuk melanggar sebagian keharaman-keharaman. Wa bitaubati al-mulazimati wal istighfaril wal istighfarid daimi yanjabiru naqsuhu. Dengan taubat yang terus-menerus, al-mulazimah, wal istighfarid daim, dan istighfar yang terus-menerus, ini yanjabiru naqsuhu, akan menutupi, akan menambal kekurangan-kekurangannya. namanya manusia punya kesalahan, punya banyak kekurangan, punya kelalaian. Wa yatimmu amaluhu wa qauluhu, dan menyempurnakan amalnya dan ucapannya. Jadi dengan istighfar, dengan taubat akan menutupi kekurangannya, akan menyempurnakan amalannya. Amalan salihnya disempurnakan dan juga ucapannya. Ini an-nasihatu lillah, nasihat lillah. Kalau Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin sebutkan an-nasihatu lillah ada dua. Yang pertama ikhlasul ibadah lahu, ikhlas beribadah kepadanya. Yang kedua asyhadatu lahu bil wahdaniyati, persaksian kepadanya dengan keesaan Allah Subhanahu wa taala fi rububiyatihi, dalam rububiyahnya, wa uluhiyatihi dan uluhiyahnya, wa asma'ihi wa sifatihi dan asma' wa sifatnya. Sudah cuma itu. Jadi persaksian keesaan Allah Subhanahu wa taala dalam rububiyah, uluhiyah, asma' wa sifat. Ini nasihat lillah. Kita menunaikan hak-hak Allah Subhanahu wa taala dengan pengakuan wahdaniyahnya Allah Subhanahu wa taala, mengakui keesaan Allah Subhanahu wa taala dalam sifat-sifatnya yang sempurna. Tidak ada yang menandinginya. Kita juga mengamalkan ibadah-ibadah hanya kepadanya, zahir maupun batin, kembali kepadanya, meminta kepadanya dengan takut dan harap, bertaubat dan istighfar kepadanya terus-menerus. Yang ini akan menambal kekurangan-kekurangan dan menyempurnakan amalan maupun ucapan. Wa amman nasihatu li kitabillah, adapun nasihat li kitabillah. Jadi nasihat lillah itu seperti itu tadi. Bukan menasihati Allah, tapi an-nasihatu lillah. Nasihat untuk Allah adalah yaitu menunaikan hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Sekarang an-nasihatu li kitabillah, menunaikan hak-hak terhadap kitabullah, kitab Allah Al-Qur'an. Yaitu fa bihifdzihi, dengan menghafalnya, wa tadabburihi, mentadaburinya, memperhatikan atau membacanya dan juga merenunginya. Wa ta'allumi alfadhihi, mempelajari lafaz-lafaznya, tajwidnya, bacaannya, qiraahnya yang benar. Wa ma'anihi, makna-maknanya dengan membaca tafsirnya. Wal ijtihadi fil amali bihi, dan bersungguh-sungguh dalam mengamalkannya. Bukan hanya mengetahui kemudian hanya sebagai wawasan, tapi juga mengamalkannya. Fi nafsihi wa fi ghairihi, pada dirinya, bagi dirinya juga yang lainnya. Kita tambahi dengan penjelasan dari kitab Arba'in Nawawi. Nasihah li kitabihi, yaitu mencakup beberapa perkara. Yang pertama adzabu anhu, membela kitabullah. Bi ayyadzubbal insanu anhu tahrifal mubtilin, seseorang membela Al-Qur'an, membela kitabullah dari tahrif al-mubtilin, dari diselewengkan oleh orang-orang yang ahlul batil. Wa yubayyina butlana tahrifi man harrafa. Butlana tahrifin man harrafa. Menjelaskan kebatilan, penyimpangan dari orang-orang yang menyimpang, yang membuat tahrif terhadap Al-Qur'an, ayat-ayatnya. Ada yang mentahrif, ada yang menta'til, meniadakan maknanya sama sekali. Dan yang lainnya. Kemudian yang kedua, tasdiqu khabarihi, membenarkan khabarnya, khabar dari Al-Qur'an. Dibenarkan. Jaziman, dengan pasti. Kita memastikan, yakin membenarkan khabar-khabar dalam dari Al-Qur'an. La muryata fihi, tidak ada keraguan. Walau kadzdzaba khabaran min akhbaril kitab, seandainya mendustakan khabar dari khabar-khabar Al-Kitab Al-Qur'an, lam yakun nasihan, maka tidak menjadi orang yang nasihan. Nasihan li kitabillah. Kalau mendustakan. Wa man syakka fihi, barang siapa yang ragu, wa taraddada, lam yakun nasihan, dia juga belum nasihat, belum melaksanakan nasihat li kitabillah. Karena nasihan li kitabillah maksudnya adalah menunaikan hak terhadap Al-Qur'an. Kalau dia ragu, berarti belum menunaikan hak Al-Qur'an. Kalau dia dusta, tidak menunaikan hak Al-Qur'an. Kemudian yang ketiga, imtithalu amamirhi, melaksanakan perintahnya. Apa yang ada di dalam kitabullah berupa perintah, maka laksanakan. Kalau tidak melaksanakan, lam takun nasihan lahu, berarti tidak menunaikan hak-hak Al-Quran, hak-hak kitabullah, belum nasihan li kitabillah. Kemudian yang keempat, menjauhi apa yang dilarang di dalam kitabullah. Fa illam taf'al lam takun nasihan lahu, jika belum melakukan meninggalkan atau meninggalkan larangan, ya, belum melakukan meninggalkan larangan, berarti belum nasihan li kitabillah. Yang kelima, antuk mina bi anna ma tadammanahu minal ahkam huwa khairul ahkam, engkau mengimani bahwa apa yang terkandung di dalam Al-Qur'an berupa hukum-hukum dan semuanya yang ada di dalam Al-Qur'an ini adalah khairul ahkam, sebaik-baik hukum. Wa annahu la hukma ahsanin min ahkamil Qur'anil Karim, tidak ada hukum yang lebih baik daripada hukum-hukum Al-Qur'anul Karim. Ini harus kita imani. Tidak ada hukum yang lebih baik daripada hukum Al-Qur'an. Yang keenam, antuk min nabi anna hadzal Qur'an kalamullahi azza wajalla. Engkau mengimani bahwa Al-Qur'an ini adalah kalamullah, ucapan Allah Subhanahu wa taala. Hurufuhu wa ma'nahu, baik huruf-hurufnya, maknanya, ini adalah kalamullah. Takallama bihi haqiqah, Allah Subhanahu wa taala berbicara secara hakiki. Talaqahu Jibril min Allahi azza wajal, Jibril menyampaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa nazala bihi ala qalbin nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian turun menyampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Liyakuna minal mundirin bilisanin arabiyyin mubin, kemudian agar Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi pemberi peringatan terhadap dengan lisan Arab, dengan bahasa Arab yang nyata. Ini an-nasihah li kitabillah, nasihat li kitabillah. Kemudian an-nasihah li rasul, di menunaikan hak-hak kitabullah, menjaga hafalannya, menghafalnya, mentadaburinya, mempelajari lafad-lafadnya, tajwidnya, mempelajari makna-maknanya, dan bersungguh-sungguh mengamalkannya bagi dirinya maupun bagi yang lain, yang lainnya. Amman nasihatu lirrasul, adapun an-nasihah lirrasul, ini menunaikan hak yang sempurna terhadap hak Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wahya fahya al-imanu bihi, yaitu mengimaninya. Mengimani Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa mahabbatuhu, mencintainya. Wa taqdimuhu fiha 'ala nafsi, mendahulukannya di atas dirinya. Wal mali wal waladi, di atas dirinya dan hartanya dan anak-anak dan seluruhnya. Wattiba'uhu fi usuliddin, dan mengikutinya dalam pokok-pokok agama. Wa furu'ihi, dan cabang-cabangnya. Wa taqdimu qawlihi ala qawli kulli ahadin, dan mendahulukan sabdanya atas ucapan semua orang, di atas ucapan semua orang, siapapun dia. Kita lebih mendahulukan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas ucapan siapapun. Wal ijtihadu fil ihtida'i bihadjihi, dan bersungguh-sungguh untuk mengambil petunjuk dari petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wan nasri lidinihi, dan menolong agamanya. Ini yang disebutkan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala. Kita tambahkan dengan yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Salam Al-Thaymin, yaitu an-nasihatu li rasulihi, yang pertama tajridul mutaba'ah, menjadikan satu-satunya sebagai yang diikuti, mutaba'ah lahu. Wa alla tattabi'a ghairahu, tidak mengikuti yang lainnya, hanya menjadikan satu-satunya sebagai satu panutan, sebagai sesuatu yang diikuti, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak mengikuti yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh telah ada pada diri kalian, sungguh telah ada pada kalian, pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jadi sungguh telah ada bagi kalian pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanah, teladan yang baik. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir, bagi siapa yang mengharap Allah dan hari akhir. Wa dzakarallaha katsira, dan mengingat Allah subhanahu wa ta'ala, banyak mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Ini dalilnya, menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai satu-satunya orang yang diikuti. Al-athani al-imanu bi annahu rasulullahi haqqan, mengimani bahasanya beliau adalah Rasulullah, haqqan, sebenar-benarnya Rasul, utusan Allah subhanahu wa ta'ala, bukan sembarangan orang, bukan orang yang mengaku-ngaku sebagai Rasul, tapi betul-betul beliau adalah Rasulullah. Lam yakzib, beliau tidak pernah berdusta. Walam yukzab, dan tidak didustakan. Fahuwa rasulun sadiqun masdukun, beliau adalah utusan yang jujur dan dipercaya. Kita harus mengimani ini, beliau adalah Rasul, utusan Allah sebenar-benarnya utusan, bukan pendusta, bukan orang-orang yang mengada-ada, bukan orang-orang yang melakukan kedustaan atau mengaku-ngaku sebagai Rasul. Kemudian yang ketiga, antu'mina bikulli ma akhbaro bihi minal akhbaril madiyah wal hadirah wal mustaqbalah. Engkau mengimani semua khabar dari Nabi SAW, baik khabar yang dulu, yang sekarang maupun yang akan datang. Khabar-khabar dari Nabi yang dulu, yang sudah terlewat waktunya, tentang para Nabi, para Rasul, tentang orang-orang yang dibinasakan, kaum Ad, kaum Tsamud, ataupun yang sekarang sedang berlangsung kita jalani, tentang kabar-kabar Rasul sallallahu alaihi wasallam, kabar-kabar dari Rasul ataupun perkara yang akan datang, perkara hari kiamat, tanda-tanda hari kiamat dan yang lainnya. Kita harus mengimani. Walaupun khabar itu adalah khabar yang mutawatir. Kemudian yang keempat, antamtasila amrohu, melaksanakan perintahnya. Kita sudah mengimani khabarnya, kita juga melaksanakan perintah-perintahnya. Yang kelima, antajtaniba nahyahu, menjauhi larangannya. Menjauhi larangannya. Yang keenam, antadubba an syariatihi, membela syariatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketujuh, antaqida anna ma jaa'a an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa huwa kama jaa'a anillahi ta'ala fi luzumil amali bihi. Engkau harus meyakini dengan seyakin-yakinnya bahwa apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini sama seperti yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ini sama seperti apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dalam keharusan, dalam kewajiban untuk mengamalkannya. Sama saja, tidak ada beda. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari mulutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari lisannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, luar syariat-syariat itu sama saja dari Allah Subhanahu wa taala. Li'anna ma tsabata fi sunnah fa huwa kalladzi ja'a fil Qur'an. Karena apa yang telah sabit di dalam as-sunnah, maka itu sama seperti datang dari Al-Qur'an. Inna amanu atti Allah wa atti Rasul. Orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah